الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وبعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله الحمد لله senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ahkamul ghusl, hukum-hukum berkaitan dengan mandi. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi dari hadas akbar. Dari hadas akbar. Maksudnya dari hadas-hadas yang mengharuskan dia untuk mandi. Baik itu mandi junabah ataupun mandi dari haid atau yang dari nifas. Babun fi ahkamil ghusl. Bab fi ahkam al-ghusl. Hukum-hukum berkaitan tentang mandi. Yaqulu al-muallif hafizahullahu ta'ala: arafta mimma sabaqa ahkam at-taharati min al-hadath al-asghari wa nawaqidhiha. Kamu sudah tahu ya, kita sudah mengenalah. Sebelumnya sudah kita pelajari tentang hukum-hukum toharah dari hadas asghar dan pembatalnya. Fakunta bihaja ila an ta'rif ahkam at-taharah min al-hadats al-akbar. Maka kalau kita sudah mengenal bagaimana cara mensucikan diri dari hadas-hadas asghar dan pembatal-pembatalnya, tentunya kita juga butuh untuk mempelajari bagaimana cara bertoharoh dari hadas-hadas akbar. Karena ada hadas asghar, juga ada hadas akbar. Mungkin kita sudah semua tahulah ya, bagaimana cara mandi junabah ya, bagaimana cara mandi dari haid atau dari nifas. Alangkah baiknya kita mengulangi pelajaran itu dan juga menambah hukum-hukum yang berkaitan tentang mandi di sini. Janabatan kana aw hasan, baik itu mandi karena janabah junub, baik itu karena setelah haid atau baik karena setelah nifas. Wa hadhihi at-taharatu tusamma bil ghusl. Taharah ini dinamakan ghusl, mandi. Apakah mandinya sama seperti mandinya biasa atau mandinya caranya khusus? Wa huwa isti'mal ma' fi jami'il badan. Mandi itu artinya apa? Mandi itu artinya menggunakan air untuk membasahi semua badan. Ala sifatin makhsusah. Yang dimaksud ghusl di sini ghusl taharah ya, bukan ghusl biasa. Ghusl yang niatkan taharah. Tentunya ketika mandi itu diniatkan taharah, maka sifatnya khusus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Ya'ti bayanuha wa dalilu ala wujubihi, dalil kewajiban mandi. Karena secara asal hukum mandi adalah maka kapan dia wajib mandi, kapan dia mandi, kapan mandinya itu mubah. Kapan mandinya itu mubah. Tentunya di sini yang dimaksud adalah seorang itu harus mandi. Dalam firman Allah Ta'ala pada surat Al-Ma'idah ayat 6, Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah. Di sini sifatnya umum. Allah Ta'ala tidak mengajarkan atau tidak menyebutkan rinci bagaimana bertoharoh dari, bagaimana penjelasan yang termaktub dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jelaskan nantinya. وقد ذكروا أن الغسل في من الجنابة كان معمولا في به في الجاهلية. Telah disebutkan bahwa mandi jenabah itu dulu juga sudah dilakukan di zaman-zaman jahiliyah. Wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Itu memang dari beberapa sebagian sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam yang memang mereka masih lestarikan di zaman-zaman jahiliyah. Wa mujibatul ghusli sittatu asya. Yang mewajibkan seorang itu harus mandi 6 hal. Idza hasala wahid minha wajaba al muslim al iktisal. Maka seorang mandi. Baik, dimengerti? Kewajiban seseorang kapan seorang itu diwajibkan mandi? Ada 6. Ada 6. Perhatikan ada 6. Apa saja? Ahaduha, yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min adz-dzakari aw al-untha. Ini mungkin pembahasannya agak lebih intens ya, intern ya. Keluarnya mani dari tempat keluarnya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wala yakhlu imma an yakhruja fi hal yaqdah aw hal an-naum. Ya. Imma ya, dia keluarnya kapan? Ketika kapan? Imma dia dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar. Ketika keluar air mani tersebut, maka dia wajib mandi. Fa in kharaja fi hal yadh, bila keluarnya dalam keadaan sadar, ishtarata wujud al-ladzah bi khurujihi. Disyaratkan, kapan disyaratkan mandi? Ketika di situ ada apa ya? Rasa nikmat keluarnya. Fa in kharaja biduni ladzah law lam yujab lam yujibu al-ghusla. Kalau tidak keluar karena ada rasa ladzah di situ, ada kenikmatan, maka di situ tidak diwajibkan seorang untuk mandi. Karena sakit bisa saja. Kalladzi yakhruju bisabab maradin aw adami insak. Seperti orang yang dia keluar maninya karena sakit atau karena enggak bisa menahan. Nah, itu mandi. Wa in kharaja fi halin naum, apabila keluarnya ketika tidur, mimpi basah. Ketika tidur mimpi basah, wa huwa ma yusamma bil ihtilam. Namanya ihtilam kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita adalah mimpi basah. Wajabal ghusla mutlaqan. Wajib mandi secara mutlak. Secara mutlak bagaimanapun keadaannya, ketika dalam keadaan tidur dia keluar air maninya, maka wajib mandi. Lifaqdi idrakihi, karena dia kehilangan dari mendapatkannya. Faqad la yash'ur bil ladzah, kadang dia tidak merasakan kenikmatan. Fannaim idza istayqadha wa wajada atharul mani, maka seorang tidur yang bangun terus kemudian ketika bangun tidur kok ada basah-basah gitu dalam celananya, wajaba alaihil ghuslu, maka wajib baginya mandi. Wa in ihtalam wa lam yakhruj minhu mani, bila dia ihtalam mimpi tapi enggak pakai basah. Ya, kadang ada sebagian seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu ada. Enggak sampai keluar mani, walam yajid lahu atharon, dia enggak lihat di celananya ada bekas-bekas mani, enggak mendapatinya ketika bangun, lam yajib alaihil ghuslu, tidak diwajibkan atasnya mandi. Yang kedua, min mujibatil ghuslu ilajudz dzakari fil faraj. Yang mewajibkan mandi adalah masuknya zakar, apa itu? Kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Nah, di situ wajib mandi walau lam yahsul inzal. Sekalipun tidak keluar air maninya, maka tetap wajib mandi. Lil hadits alladzi rawahu Muslim wa ghayruhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mana yang disebutkan Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu." Rawahu Muslim min hadis Abi Musa al-Asy'ari wa indal Bukhari wa Muslim binahwi an Abi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa," bila seorang laki-laki, seorang suami itu duduk di antara, atau laki-laki duduk di antara syu'abil arba', di antara cabang yang empat, "thumma masal khitan khitana," kemudian itu khitan, maksudnya itu kemaluan, antara kemaluan itu menyentuh, "faqad wajabal ghuslu," maka wajib atasnya mandi. Sekalipun di sini tidak disebutkan keluar atau tidak. Ya. Entah keluar atau tidak, maka tetap dia wajib mandi. Fayajibul ghuslu 'alal wati' wal mautu'ah bil ilaj. Maka wajib mandi atas orang yang mensenggambai seorang wanita, atau wanita tersebut dia wajib mandi dengan masuknya kemaluan ke dalam kemaluan perempuan. Walau lam yahsul inzal li hadzal hadis, karena hadis ini wal ijma' ahli ilmi ala dzalik, dan karena ijma' ahli ilmi dalam permasalahan seperti ini. Jelas ya? Insyaallah jelas. Antum yang belum nikah belajar dulu. Ya, tayyib. Ats-tsalits min mujibatil ghusl, dari yang mewajibkan mandi, inda ta'ifatin minal ulama, menurut sebagian para ulama, islamul kafir, islamnya seorang kafir, masuknya orang kafir ke dalam agama Islam. Ini menurut sebagian pandangan para ulama. Ya, ketika seorang itu masuk Islam, ya, dia pindah agama masuk Islam, dia menyerahkan syahadat, dia wajib mandi. Fa idza aslama al-kafir wajaba 'alaihi al-ghuslu. Bila seorang kafir itu masuk Islam, dia mu'allaf, masuk Islam, bersyahadat, maka wajib atasnya mandi. Li'anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara ba'dhal ladina aslamu an yaktasilu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian mereka, sebagian orang yang masuk Islam itu untuk mandi dahulu. Wa yara katsirun min ahli al-'ilmi anna tisal kafir idza aslama mustahab. Akan tetapi menurut pandangan sebagian besar ahli ilmi, bahwa mandinya seorang yang baru masuk Islam itu hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Walaysa biwajib, bukan suatu yang wajib. Ini annahu lam yanqul anin nabi, lam yanqul anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ya'muru bihi kullaman aslam. Karena tidak ada riwayat satupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu menyuruh setiap orang yang masuk Islam untuk mandi. Di sini letak perbedaan pendapatnya. Ya, ada sebagian para ulama yang mana mewajibkan untuk mandi dulu, ya, setelah dia masuk Islam. Ada sebagian besar, ini sebagian jumhur ulama, yang berpendapat, berpandangan bahwa mandi setelah masuk Islam hukumnya mustahab, sunnah. Karena tidak setiap seorang yang masuk Islam itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi dulu. Ada contoh misal sebagaimana salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu an Abu Dujanah atau siapa ya? Itu beliau sahabat yang baru masuk Islam, dikecamuk peperangan dan minta izin kepada Rasulullah SAW untuk maju perang. Dan beliau saat itu, seketika itu mati syahid dan belum pernah sujud pada Allah Ta'ala. Ini salah satunya sahabat yang dia masuk Islam, belum sempat sujud kepada Allah Ta'ala, tapi dia masuk surga. Nah, Masya Allah, gak sempat mandi. Keadaan perang mandi di mana? Ya. Di sini dan banyak keadaan-keadaan sebelumnya, keadaan-keadaan yang banyak di mana di situ Nabi tidak menyuruh harus mandi dulu ketika masuk Islam. Maka hukum di sini, hukumnya diambil hukum mustahab. annahu kana ya'muru bihi kullaman aslam fayuhmal amru bihi 'alal istihab, maka kewajiban tersebut dibawa ke hukum mustahab, hukum sunnah, jam'an bainal adillah, untuk menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Wallahu a'lam. Yang keempat, ar-rabi', yang perkara-perkara yang mewajibkan mandi, min mujibatil ghusl al-maut, kematian. Fayajibu taghsil mayit, wajib memandikan mayit. Ghairu syahidi fil ma'rakah, selain dari seorang yang syahid dalam peperangan. Karena syahid dalam peperangan tidak diwajibkan mandi. Fa innahu la yughassal, maka seorang yang mati syahid tidak dimandikan. Wa tafasilu dzalika ta'ti fi ahkamil janaiz insyaallah, dan secara terperinci itu nantinya disebutkan dalam hukum-hukum janaiz nantinya insyaallah. Yang kelima dan keenam, perkara yang mewajibkan seorang itu harus mandi, min mujibatil ghusli al-haydu wan nifasu, haid dan nifas. Ketika seorang wanita itu selesai masa haidnya, berapa hari itu? Berapa hari? Gak mesti ya. Dilihat dari dua keadaan. Seorang wanita itu melihat kebiasaannya dengan dua. Yang pertama dengan kebiasaan, biasanya wanita biasanya titen ya. Oh, biasanya kalau tanggal sekian itu bakal akan keluar haidnya. Dan kapan selesainya, biasanya dia akan juga tahu sendiri. Yang kedua dengan membedakan darah, melihat darah tersebut. Ya. Kemudian juga nifas. Nifas itu berapa hari paling minimal? 40 itu standarnya. Standarnya 40. Ada sebagian wanita yang dia Allah berikan ya keutamaan ya. Dia nifasnya 10 hari. Ada sebagian. Tapi rata-rata itu 40 hari. Ada malah yang sampai berbulan-bulan. Sebulan, ada yang bahasa 2 bulan, 3 bulan. Maka di sini insya Allah akan kita jelaskan di ahkam al-haid wa nifas tersendirinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana pengamalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah. Bila kamu telah berjumpa dengan haidmu, maksudnya masuk waktu haid, fada'is salah, maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat faghsili ankid dam. Nah, di sini kaidah ya. Apabila itu darah haid sudah pergi, maka yang pertama kali adalah bersihkan darahnya. Bersihkan darahnya, faghsili ankid dam. Darahnya bersihkan, thumma sholli, kemudian sholatlah. Maksudnya itu faghsili ankidam, mandi karena darah itu, kemudian sholatlah. Wa qawlihi ta'ala fa idza tatahharna, dan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza tatahharna, apabila mereka sudah suci, yaknil huyyah yatatahharna bil iktisal ba'dan tihail haid, yaitu mereka para wanita yang sedang haid kemudian bersih masa haidnya dan selesai dengan mandi setelah masa haidnya putus ya. Wasifatul ghusl al-kamil, lantas kita sudah ngerti ya 6 sebab seorang itu wajib mandi. Yang pertama keluarnya air mani, yang kedua maksudnya zakar kepada kharaj wanita, yang ketiga ketiga memandikan mayit, sebelumnya masuknya seorang ke dalam Islam. Ini pun juga sebagian pendapat para ulama, tapi secara intinya adalah itu mustahab. Yang keempat adalah memandikan mayit, yang kelima dan keenam haid dan nifas. Baik, bagaimana sifat mani tersebut? Bagaimana sifat mani tersebut? Apakah dengan nyebur kolam renang biur selesai? Ada seperti itu, ada yang bertanya, ya, Ustaz, kalau misalkan nyebur kolam renang selesai mandinya, Ustaz. Atau bagaimana sifatnya? Baik. Wasifatul ghusl kamil, sifat mandi yang sempurna. Kalaupun enggak sempurna gimana, sah atau tidak? Sah. Tapi enggak sempurna. Baik. An yanwiya biqalbihi. Dia meniatkan dengan hatinya. Niat dulu dong. Niat bersuci. Niat taharah. Taharah hadas akbar. Yang kedua, thumma yusammi wa yaghsil yadayhi thalathan wa yaghsilu farjahu. Kemudian dia membaca bismillah. Kalau itu di dalam kamar mandi, maka dia cukup dengan hati. Ya, tidak dibacakan dalam kamar mandi bismillah, enggak boleh. Ya. Atau bisa dilafadzkan sebelum masuk kamar mandi, itu sudah mewakili, sudah mewakili. Kemudian yaghsilu yadayhi thalathan, dia mencuci tangannya, kedua tangannya tiga kali. Wa yaghsilu farjahu, kemudian dia membersihkan kemaluannya dulu. Membersihkan kemaluannya dahulu. Thumma yatawaddau wudu'an kamilan. Kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Jadi sebelum mandi itu wudu dahulu. Dimengerti ya? Dipahami? Jadi sebelum mandi berwudu dahulu dengan wudu yang sempurna. Thumma yuhthil ma'a 'ala ra'sihi 3 marrat. Kemudian dia menggebur. Menyiram ya. Menyiram dengan air sebanyak 3 kali di kepalanya. Yurawi usula sya'rihi, dia dia sela-sela pada rambutnya sampai membasahi semuanya. Thumma yu'amma badanahu bil ghasli, kemudian dia sempurnakan, dia semuakan siramannya ke seluruh badannya. Wa yadluku badanahu biyadaihi, dan kemudian memijat dia. Memijat itu kayak seperti ini loh. Maksudnya apa? Menggosok. Mengusap pun juga dengan tadlik, dengan tekanan. Tadlik, mijat. Ya. Yadluku badanahu biyadaihi, dengan kedua tangannya. Liyasilal ma'ilaihi, sampai air itu menyeluruh mengenai semua badannya. Wal mar'atul ha'id awin nufasa tanqudu ra'suha lil ghusli minal haydi wan nifas. Wa ammal janabah fala tanqudu hina taghtasil laha lima syaqqati tikrar walakin yajibu 'alaiha an turawiya usul sya'riha bil ma'. Adapun seorang wanita yang haid maupun yang nifas itu menguraikan rambutnya ketika kepalanya ketika mandi. Adapun dari janabah maka tidak perlu. Hina taghtasil laha lima syaqqati tikrar, karena berat diulang-ulang. Ya, kalau haid dan nifas kan sebulan sekali kan ya. Kalau janabah ya bisa setiap hari. Ya, apalagi kalau lagi pengantin anyar ya. Mungkin bisa sehari bisa 5 kali kayak salat 5 waktu ya. Walakin yajibu 'alaiha an turawiya usul sya'riha bil ma. Tapi wajib itu mengurai-uraikan, maksudnya diseluruhkan biar rambutnya itu semua mengena di pakai air. Wa yajibu al-muqtasil rajulan kana aw imra'atan. Wajib bagi seorang yang mandi, baik itu laki-laki maupun perempuan, an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi. Untuk memperhatikan, tafaqqad itu memperhatikan baik-baik pada ujung rambutnya supaya semua kena basahan air. Wa maghabina badanihi, dan tempat-tempat yang nginep-nginep apalagi yang gemuk. Apalagi yang gemuk itu kan ada lipatan-lipatan tuh. Ya, biasanya kalau anak six pack ya, ini apa itu? Ten pack ya. Banyak lipatan itu. Nah, itu perhatikan itu. Semua harus kena air. Wa ma tahta halqihi. Ya, apapun yang di bawah nih halq. Apa namanya itu? Tenggorokan. Harus diperhatikan, dipastikan semua kena air. Wa ibtaihi, dua ketiaknya juga perhatikan. Wa surratihi wa ti rukbataihi. Surah itu di perutnya di sini sampai ke selangkangannya. Nah, di situ semua harus kena airnya. Wa in kana labisan sa'atan aw khatiman. Beliau mengatakan apabila orang itu menggunakan jam tangan atau menggunakan khatam, cincin. Fa innahu yuharrikuhu ma liyasil ma ila ma tahtahuma. Dia menggerak-gerakkan baik jam tangannya ataupun cincinnya biar terkena air, takutnya enggak sampai air padanya. Wa hakadha yajibu an yahtamma bi isbaghil ghusl. Dan demikian wajib untuk memperhatikan menyempurnakan mandi, jangan cuman kebir-kebir doang ya. Nanti mandi bibir-bibir selesai. Nah, beda ini. Karena ini niatnya toharoh, bukan niatnya bersihin badan. Ingat, ini niat toharoh, mensucikan diri, bukan bersih-bersih badan. Beda. Kalau bersih-bersih badan hukumnya mubah, bahkan bisa wajib kalau udah bau banget. Ya. Kalau sudah badannya bau, sholat sampingnya keganggu, dia wajib mandi. Dia wajib mandi ada sebagian ya, kita waktu kuliah itu, masya Allah. Ada sebagian tuh kalau mandi paling seminggu sekali. Gitu. Kalau nggak jenabah nggak mandi gitu, masya Allah. Ada sebagian seperti itu, ada kebiasaan seperti itu. Jadi orang yang paling rajin mandi adalah orang Indonesia, alhamdulillah. Sampai bahkan kalau seandainya disakan itu di asrama, kalau airnya habis yang tertuduh mesti orang Indonesia. Oh ini orang Indonesia nih, mesti sehari mandi dua kali gitu. Bagi mereka mandi kok sering-sering gitu. Ya, nah di sini maka dari situ tentunya kita ini niat mandi toharoh, bukan mandi biasa, bukan mandi membersihkan badan, mandi niat toharoh. Sehingga wajib memperhatikan semua menyempurnakannya. Bihaitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasulaihil ma. Di mana seorang memperhatikan, memastikan semua harus kena air. Jangan sampai ketinggalan sedikit pun tidak sampainya air ke badannya. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi. Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah. Tahta kulli sya'ratin janabatun faghsilu sya'ra wa ankul bishara, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Di bawah setiap ujung rambut itu janabah yang harus dibasahi air. Faghsilu sya'ra, maka basahilah, guyurlah rambut, wa anku al bishara, dan sucikan bishar. Bishar itu apa ya? Bishar itu, angkul bishar itu semua yang dari apa namanya? Yang kulit itu, kulit yang apa? Tipis itu, atau rambut-rambutnya, atau basyarah. Basyarah itu seperti apa namanya? Pori-pori. Ya, semua bersihkan di situ semua. Layan bagi lahu yaqulu hafizahullahu taala layan bagi lahu an yusraf fi sabbil ma. Nah, di sini bukan berarti karena alasan ingin menyempurnakan mandi kemudian boros air. Bukan alasan. Ya. Layan bagi, tidak layak untuk boros-boros air. Wah, ana pengen toharoh sih. Dua bejana habis. Ya. Enggak seperti itu. Maka perhatikan juga dalam ngiritnya. Fal masyru' taqlilul ma' ma'al isbaq. Yang disyariatkan di sini mengekonomiskan penggunaan air Berserta dengan menyempurnakan mandinya. Gimana caranya? Ya kita harus ada kaidah di sini. Ya mengekonomiskan, menggunakan air sedikit mungkin, tapi dengan apa? Menyeluruhkan air ke dalam ke tubuh. Makanya pakai tadlik, pakai pijatan, semua biar kena semuanya. Ya. Apalagi di Arab, apalagi di zaman Nabi SAW, air dari mana coba? Air sesuatu yang mahal di sana, sehingga benar-benar ngirit. Lah kalau kita mah di pegunungan murah, bahkan maksudnya bersungai pun juga bersih kan gitu. Ya beda. Tapi di sini kaidahnya tetap sama, tetap kita ekonomis, sama juga dengan menyempurnakan mandi. Kama yajibu al muktasil an yatasattar an yastatir. Sebagaimana wajib seorang yang mandi untuk menutupi auratnya. Ya mandi jangan di pinggir sungai. Mandi ya tempat tertutup. Ya, atau ya enggak masalah di pinggir sungai tapi enggak ada orang. Tinggal antum sendirian enggak masalah. Tapi kalau di pinggir sungai, apalagi di pinggir sungai jalan raya jangan. Itu enggak menutup. Fala yajuzu an yaktasila uryanan bainan nas. Enggak boleh mandi telanjang di tengah-tengah manusia, enggak boleh. Sekarang alhamdulillah banyak kamar mandi. Enggak ada alasan lagi untuk mandi di pinggir sungai, di pinggir kali ya. Karena alasan enggak ada kamar mandi banyak kok insyaallah. Kalaupun terpaksa di pinggir sungai, bikin bilik. Bikin bilik tempat untuk mandi. Mungkin di sini mungkin sudah jarang ya. Kalau antum ke seberang ya, ke pulau seberang mungkin masih ada ketemu di situ. Ya, ada bilik-bilik di pinggir sungai untuk mandi, pasti ada. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari hadis Ya'la ibn Umayyah. Innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya was-sitra. Sesungguhnya Allah itu Maha pemalu. Dan Allah Maha menutupi diri, maksudnya menutupi aurat, ya, sitir. Yuhibbul haya was-sitra. Allah cinta rasa malu dan menutup aurat. Fa idza tasala hadukum falyastatir. Bila salah seorang di antara kalian itu mandi, maka tutupilah aurat kalian. Wal ghuslu minal hadatsil akbar. Dan mandi dari hadas akbar amanah. Amanah. Min jumlatil amanat allati bainal abdi wa baina rabbihi. Yang mana itu yang tahu hanya antara dirinya dengan Tuhannya. Orang siapa tahu orang sholat datang itu sudah menjadi apa atau belum. Yang tahu siapa? Diri antum. Ini amanah, antum jaga. Benar-benar jaga amanah mandi jenabah di sini. Jadi jangan asal-asalan mandi asal geber-geber selesai gitu. Enggak. Karena ini niatnya bathoharah, ini ibadah. Tentunya ini amanah yang kita pegang. Kita sempurnakan ibadah tersebut. Jangan sampai kita sia-siakan. Wajibu alaihi an yuhafidz alaihi. Ya wajib atasnya untuk menjaga, memperhatikan amanah ini. Wa an yahtamma bi ahkamihi, juga memperhatikan hukum-hukumnya. Li addiyahu 'alal wajhil masyru', supaya untuk dikerjakan, ditunaikan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Wa ma ashkal 'alaihi min ahkamihi wa mujibatihi, dan apa yang ada muskilah, ya masalah padanya dari hukum-hukum dan kewajibannya, sa'ala anhu, dia tanya. Bermunculan ini gimana harusnya mandi, harusnya seperti apa, dia tanya kepada yang lebih tahu. Wala yamna'uhul haya min dzalika, tidak menghalangi, jangan sampai menghalangi karena rasa malu dari itu, karena ini perkara-perkara ibadah. Sebagaimana wanita Ansor, ya, wanita Ansor itu mereka tidak malu-malu langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dalam perkara apa? Perkara mandi di sini. Saat itu wanita Ansor bertanya, ya Rasulullah, apabila seorang wanita itu juga ihtilam, apakah wajib mandi? Kan orang biasanya kadang itu malu kan? Malu bertanya seperti itu. Maka ini wanita Ansar, mereka tidak malu untuk bertanya tentang masalah ilmu. Fa inna Allah la yastahyi minal haq, Allah tidak malu dari kebenaran. Fal haya alladhi yamna'u sahibahu minas su'al an umuri dinihi haya'un madhmum. Karena rasa malu itu terbagi dua, rasa malu yang terpuji dengan rasa malu yang tercela. Rasa malu yang tercela itu bagaimana bentuknya? Rasa malu yang menghalangi dia dari bertanya tentang perkara-perkara permasalahan urusan agamanya. Wa huwa jubun minasyaiton. Ini merupakan jubun, ketakutan atau penakut, rasa penakut dari syaitan. Liyuthabbita bihil insan an istikmali dinihi, supaya menahan orang-orang itu untuk menyempurnakan urusan agamanya. Wa ma'rifatu malzamuhu min ahkamihi, dan ini kerjaannya syaitan untuk menghalangi manusia dari mengenali apa yang mestinya untuk dia kenali dari hukum-hukum syariat Allah Ta'ala. Wa amrut taharati azim. Perkara taharah itu perkara yang begitu agung, perkara yang begitu besar. Wali jami'il wa tafritu fi sya'niha khatir. Ya. Menyepelekan dari perkara taharah ini perkara yang bahaya, khatir. Li'annaha tatarattab 'alaiha sihhatus shalah. Karena ini berkaitan dengan apa? Sahnya salat. Seorang yang toharohnya enggak benar, maka salatnya enggak sah. Ya. Toharohnya juga enggak sah. Maka perhatikan toharoh kita semua dalam berwudu, dalam mandi. Allati hiya 'amudul Islam, di mana itu tiangnya Islam, yaitu salat seseorang. Nas'allah lana wa jami'al muslimin al-basirah fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawli wal amal. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada seluruh kaum muslimin, al-basirah, ilmu, ya, pandangan ilmu dalam agamanya, dan juga meminta keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan maupun perbuatan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan kita pada bab ahkamut tayammum, hukum-hukum tentang tayammum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.